Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas, ikhwati wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Insyaallah pada sore hari kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan berkahnya kepada kita semua secara khusus dan kepada kaum muslimin dan juga penguasa kita, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Qa'idul Arba, yaitu 4 kaidah dalam memahami tauhid dan dalam mengerti yang namanya kesyirikan, barakallahu fikum. Kita telah mengkaji 3 kaidah dan insyaallah pertemuan kali ini adalah kaidah yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu kaidah yang 4. Barakallahu fikum. Baik. Kaidah yang pertama apa, Pak Gun? Baik, kaidah yang pertama bahwasanya kaum musyrikin di zaman Rasul, Abu Jahal, Abu Lahab, barakallahu fikum, dan teman-temannya, mereka yakin akan tauhid rububiyah. Mereka yakin bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur alam semesta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunallah. Kalau kalian bertanya kepada mereka, orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Baik. Yang tidak mau mereka terima adalah dakwah uluhiyah. Yaitu ketika Rasul mengajak hanya menyembah Allah saja. Itu yang mereka enggak setuju. Makanya ketika Rasul mengajak mereka untuk bertauhid, Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya, Muhammad ini mau menjadikan Tuhan dewa-dewa kita yang banyak jadi satu. Ini sangat mengherankan ini. Barakallah. Baik. Ini poin yang pertama, barakallah. Poin yang kedua apa? Abu Faruq. Atau menjadikan mereka sebagai syafaat. Iya. Yang kedua, barakallahu fikum, bahwasannya kaum musyrikin di zaman Rasul, mereka meyakini tindakan mereka itu bukan ibadah. Iya. Ketika mereka minta-minta kepada berhala mereka, Latta, Uzza, dan Manat, mereka yakini itu bukan ibadah. Mereka meyakini itu hanya sebagai bentuk wasilah saja. Mereka meyakini itu hanya sebagai bentuk mencari syafaat. Karena memang berhala-berhala mereka ini diyakini bisa menjadi jembatan. Bisa menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Baik. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga apa, Mas Imam? Baik. Bahwasanya kaum musyrikin di zaman Rasul itu bukan hanya menyembah patung saja. Ya. Bukan hanya menyembah berhala saja. Tapi macam-macam yang mereka sembah. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang saleh. Barakallahu fikum. Sehingga sayyid, iya, adyan yang ada saat itu juga sama beragam seperti yang ada saat ini. Barakallahu fikum. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara yang menyembah orang saleh dengan yang menyembah pohon. Antara yang menyembah nabi dengan yang menyembah batu. Semuanya barakallahu fikum, iya, tayyib, diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya diajak untuk menyembah kepada Allah semata, barakallahu fikum. Itu tiga kaidah. Ya, itu tiga kaidah barakallahu fikum untuk memahami tauhid dan syirik. Ketika kita mengetahui histori, ya, sejarah barakallahu fikum, bagaimana kesyirikan itu terjadi di zaman awal munculnya Islam, maka kita akan bisa membaca. Maka kita akan bisa mencerna, kita akan bisa memahami bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi barakallahu fikum di masa kita. Baik. Kebodohan akal hal ini, iya, buta akan yang namanya histori atau sejarah barakallahu fikum itu, iya, mengakibatkan barakallahu fikum Anda akan terjatuh dalam yang namanya perkara-perkara yang tidak baik. Itu ya, barakallahu fikum. Sehingga tidak salah kalau ada yang membuat istilah jas apa? Jas abang. Hah? Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Agar Anda bisa mengambil ibrah, agar Anda bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang sebelum kita. Wa fi qasasihim ibratun liulil albab, kata Allah. Pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang cerdas. Barakallahu fikum, ya. Dan memang barakallahu fikum, kalau kita melihat sejarah itu mesti ada seolah-olah, ya, berulang kembali. Tayyib kasusnya. Barakallahu fikum. Hanya dari sisi namanya, barakallahu fikum orangnya, zamannya, waktunya, eranya berbeda. Namun kasus yang terjadi hampir mirip, sama. Barakallahu fikum. Itu daur yang namanya sejarah. Barakallahu fikum. Ya, mesti akan terulang barakallahu fikum walaupun dengan bentuk yang berbeda, corak yang berbeda. Namun hakikat dan intinya sama. Barakallahu fikum. Baik. Kita langsung masuk kaidah yang keempat. Kata beliau rahimahullahu taala, al-qaidatur rabi'ah. Kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghlab syirkan minal awwalin. Kaidah yang keempat, kata beliau bahwasannya orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan di masa kita, di masanya beliau, ya, penyusun kitab, barakallahu fikum, ayyib, itu kesyirikannya jauh lebih parah dibandingkan kesyirikan yang terjadi di awal-awal Islam. Ya. Kesyirikan yang terjadi di zaman kita, zamannya beliau, itu lebih parah dibandingkan kesyirikan yang terjadi di zamannya Rasul. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Kok bisa? Kita lihat uraian dari beliau. Kata beliau, li'annal awwalina yushrikuna fir rakhai wa yukhlisuna fi shiddatin. Karena orang musyrikin tempo dulu, orang musyrikin yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, syiriknya itu ketika mereka dalam keadaan senang. Ya. Kalau senang mereka syirik. Misal panennya berhasil. Iya, barakallahu fikum. Baik. Entah itu panen padinya, entah itu panen udangnya, entah itu panen bandengnya, barakallahu fikum. Baik. Panennya berhasil. Maka mereka di situ barakallahu fikum syirik. Iya, sebagian mereka sedekahkan keuntungannya untuk Allah fisabilillah, sebagian lagi jangan lupakan Latta, Uzza dan Manat. Iya. Sebagian mereka nazarkan untuk Allah, sebagian lagi mereka nazarkan untuk berhala-berhala mereka. Nah, itu kalau mereka sedang senang. Iya. Berhala-berhalanya itu diingat. Tapi ketika mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terhimpit, barakallahu fikum, sudah, berhala-berhala itu tiba-tiba gak ada di benak mereka. Yang ada di kepala mereka, yang ada di dalam hati mereka, yang ada di dalam batin mereka, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik. Beliau menyebutkan, selanjutnya, wa musyriku zamanina syirkuhum daiman atau daimun firrakha'i wasyiddati. Sedangkan orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan di masa kita, syiriknya itu terus menerus dalam keadaan suka maupun duka. Iya. Mereka barakallahu fikum dalam keadaan senang, ya syirik. Iya, barakallahu fikum. Ketika sukses, barakallahu fikum, ya, naik pangkat dia. Baik. Dari kopral menjadi apa? Hah? Masa cepat sekali dari kopral menjadi jenderal? Hah? Jarang lah, gak masuk akal, Pak, ya. Paling enggak dari kopral jadi apa, Pak? Sersan gitu ya. Masih mungkin, ya? Gak bisa, ya? Kopral kepala gitu ya, barakallahu fikum. Tayyib. Ketika ditanya, kok sampean cepat sekali Pak naik pangkatnya ya. Yang lain harus memakan waktu berapa tahun? 2 tahun. Naik pangkat itu. Hah? Misal 2 tahun. Sampean baru 6 bulan sudah naik pangkat. Nah, itu kata dia dahsyatnya. Hah? Apa? Dahsyatnya. Apa Ikhwan? Ngalap barokah dengan para wali. Jadi ya, loh, bukan kepada Allah syukurnya. Iya. Tapi dia mengatakan apa? Itulah hebatnya para wali. Ya, itulah hebatnya kiai saya. Barakallahu fikum. Dalam keadaan senang, bukan ingat kepada Allah, tapi kepada makhluk. Barakallahu fikum. Itu khatir, bahaya ucapan seperti itu. Barakallahu fikum. Iya. Makanya sampean kalau pengen pangkatnya cepat naik, ayo ikut saya. Iya. Kita ke tempat kiai saya. Kita minta barokah. Iya. Para wali-wali yang ada. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, Allah enggak disebut sama dia. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu dalam keadaan senang. Iya, barakallahu fikum. Dalam keadaan duka lebih parah lagi barakallahu fikum. Iya. Allah Subhanahu wa taala tidak disebut namanya. Barakallahu fikum. Iya. Ketika mereka naik pesawat terbang barakallahu fikum, ternyata apa? Kenapa, Pak? Biasanya pesawat terbang itu, apa namanya? Ya, turbulence. Gitu ya, barakallahu fikum. Wah, sudah. Ketika sang pramugari mengumumkan itu, wah, langsung cemas dia. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Yang lain, ada yang pegang Quran, ya. Yang lain, barakallahu fikum, zikir, barakallahu fikum, ya. Tayyib, barakallahu fikum. Ada yang tahlil, ada yang barakallahu fikum. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang satu ini barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Dia menyebutkan, "Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong kami, Syekh." Iya. "Ya Syekh Ahmad Al-Badawi, tolong kami, barakallahu fikum." Tayyib. "Ya Syekh Ar-Rifa'i, aghithna, barakallahu fikum." Dia sebutkan nama-nama para wali yang kelas dunia. Nah, gitu ya. Itu di kelas dunia yang kita sebutkan tadi. Abdul Qadir Jailani, Ar-Rifa'i, Ahmad Al-Badawi. Itu kelas internasional. Gitu ya. Kalau kelas yang regional atau nasional, ya seperti apa? Hah? Ya Syekh apa? Ya Sunan apa? Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Giri, barakallahu fikum, tayyib. Iya. Nggak nyebut Allah. Barakallahu fikum, tayyib. Enggak, kita enggak menyalahkan sunannya ya. Barakallahu fikum. Yang salah itu orangnya. Dan juga barakallahu fikum kiai-kiainya yang barakallahu fikum tayyib salah dalam mengajarkan umat tentang barakallahu fikum. Iya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, harusnya barakallahu fikum, seorang alim, seorang kiai, seorang ustaz, seorang yang berilmu, itu mengajarkan umat Islam untuk memiliki keterikatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pengikutnya diajari terikat kepada orang saleh. Bukan pengikutnya diajari untuk tergantung kepada orang saleh. Nabi enggak pernah ngajari seperti itu barakallahu fikum. Ya, setiap ada masalah, ingat Kiai Fulan. Setiap ada problem, datang Kiai. Barakallahu fikum. Ya, Kiai Fulan. Baik. Barakallahu fikum. Walaupun dari jarak jauh, sebutkan saja namanya. Insyaallah kamu akan dibantu oleh dia. Barakallahu fikum. Baik. Itu tarbiyah yang terjadi pada sebagian. Barakallahu fikum kaum muslimin. Oleh para kiai-kiai mereka barakallahu fikum. Akibatnya seperti tadi yang saya sebutkan barakallahu fikum. Ketika mereka dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, itu iya, perkara yang sangat ironis. Barakallahu fikum. Ternyata Abu Jahal CS itu lebih paham kemana mereka harus meminta. Kemana mereka harus barakallahu fikum berharap, bersandar kepada Allah. Tapi karena cara tarbiyah pendidikan yang sudah menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Rasul, seperti itu yang terjadi. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, Allah enggak diingat di kepala mereka, enggak ada di dalam hati. Yang ada di dalam hati mereka itu dikuasai dengan apa? orang-orang soleh tadi. Barakallahu fikum. Saya yakin orang soleh tersebut kalau paham agama, dia tidak akan ridha. Dia akan menyalahkan, kamu salah. Kok mintanya kepada aku? Minta kepada Allah ketika kamu susah. Orang solehnya saya yakin kalau dia memang benar-benar paham agama, baik agamanya, bagus, dia tidak akan ridha dengan tindakan para pengikutnya yang seperti itu. Barakallahu. Tapi ya tadi, ya, cara tarbiyah pendidikan umat itu yang sudah melenceng jauh. Barakallahu. Dari apa yang diajarkan oleh Rasul. Barakallahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum ketika melihat adanya fenomena seperti itu pengkultusan terhadap beliau, dia sudah langsung mengingatkan para sahabatnya. Belum sampai pada tingkatan yang begitu berlebihan, hanya dari sisi menyanjung beliau saja. Padahal sanjungannya ya enggak begitu berlebihan barakallahu fikum. Tapi Rasul karena menangkap adanya sinyal-sinyal indikasi khawatir takutnya kelewat batas, langsung dia ingatkan. Ketika beliau datang barakallahu fikum tayyib ke kota Madinah dari perang, disambut oleh barakallahu fikum mereka para sahabat, ya sayyidana wa ibna sayyidina, ya wahai pemimpin kami dan putra dari pemimpin kami barakallahu fikum, langsung menegur, ya barakallahu fikum, ya ayuhan nas qulu biqaulikum wa la yajrimannakum syaitan. Wahai manusia, ucapkan ucapan kalian, tapi ingat jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian. Padahal barakallahu fikum salah kalau kita mengatakan Rasul adalah sayyiduna, Rasul adalah pemimpin kita. Tidak salah. Ya toh? Beliau adalah sayyidu waladi Adam, bukan hanya pimpinan kita tapi seluruh anak Adam. Barakallahu fikum. Sayyidul anbiya, beliau adalah pimpinan para nabi. Tapi karena beliau khawatir kebablasan dalam menyanjung, dalam mengagungkan, langsung beliau ingatkan. Itu tarbiyahnya Rasul barakallahu fikum. Itu yang membedakan hasil tarbiyah tauhid dengan hasil tarbiyah yang melenceng dari apa yang beliau sampaikan. Iya. Hasilnya barakallahu fikum adalah generasi para sahabat. Orang-orang yang tawakalnya kepada Allah luar biasa. Orang-orang yang bersandarnya kepada Allah totalitas. Barakallahu fikum. Tapi lihat kalau cara tarbiyah seperti ini dibalik. Iya. Dibuat umat Islam itu barakallahu fikum tergantungnya kepada orang soleh. Iya, kecanduannya kepada orang soleh. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Allah gak disebut. Allah tidak akan mereka segani. Bahkan mereka lebih segan dengan orang soleh tadi daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan Allah melarang ini, Allah mengharamkan ini, tidak boleh. Mereka masih coba-coba untuk melakukannya. Tapi kalau dikatakan, kata Kiai Fulan tidak boleh, langsung takut. Ya Pak ya? Iya. Kata Kiai Fulan yang seperti ini tidak boleh. Apa itu? Hah? Kamu jangan makan garam. Langsung dia masuk ke dalam kepalanya barakallahu fikum, ke dalam hatinya. Semenjak saat itu dia gak pernah makan garam. Karena apa? Takut. Iya, kualat. Kata kiainya gak boleh. Masya Allah. Dia lebih takut dengan ucapan kiainya daripada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Itu akibatnya barakallahu fikum. Ketika tarbiyah kepada umat itu salah kaprah. Iya. Mendidik umat barakallahu fikum bukan tergantung kepada Allah tapi tergantung kepada orang saleh. Barakallahu fikum akibatnya akan terjadi ya lebih parah dibandingkan yang terjadi pada kaum musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Disebutkan oleh beliau dalil yang menunjukkan kalau kaum musyrikin di zaman Rasul, ya, itu dia kembali kepada Allah ketika dalam keadaan sulit. Itu disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-65. Wa dalilu qawluhu ta'ala, Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Allah mengatakan, fa idza rakibu fil fulki, dan mereka yaitu kaum musyrikin di zaman Rasul, apabila berlayar di lautan di atas kapal mereka dan mereka menemui ya badai yang menerpa kapal mereka, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka langsung berdoa kepada Allah dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Untuk agamanya. Falamma najahum ilal barri idahum yushrikun. Tapi tatkala mereka selamat, ya, sampai ke daratan, maka mereka pun berbuat kesyirikan kembali. Barakallahu fikum. Dalam banyak ayat. Iya. Disebutkan juga barakallahu fikum dalam surat Al-Isra. Ayat ke 67. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza massakumud durru fil bahri, dhalla man tad'una illa iyya, falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura." Allah mengatakan, "Wa idza massakumud durru fil bahri." Ketika kemudharatan menimpa kalian di tengah lautan, dhalla man tad'una illa iyya, maka apa yang biasa kamu sembah selain Allah itu hilang, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Sebenarnya ayat ini Allah gunakan untuk menyindir kaum musyrikin di zaman Rasul. Ya. Kalian itu gimana sih cara beragamanya? Gitu ya. Ketika dalam keadaan sulit, ketika dalam keadaan terjepit, ketika dalam keadaan susah, iya, apa yang kalian sembah itu semuanya enggak terpikirkan. Barakallahu fikum. Apa yang kalian ibadah itu hilang sudah. Yang ada di benak kalian hanya Allah saja. Barakallahu fikum. Lah tapi ketika kalian selamat sampai daratan, kok kalian malah berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalian kembali melakukan kesyirikan. Barakallahu fikum. Memang manusia itu ya tayyib kafura. Selalu barakallahu fikum mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia itu tidak pandai untuk bersyukur. Barakallahu fikum. Tayyib. Disebutkan dalam ayat yang lain barakallahu fikum. Iya. Dalam surat Luqman ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tayyib, falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid." Barakallahu fikum. "Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun." Barakallahu fikum. Iya. Tatkala kami membuat mereka sampai ke daratan, ada di kalangan mereka orang-orang yang muktasid, pertengahan, artinya mereka pandai dalam mensyukuri nikmat Allah. Ada juga di kalangan mereka yang barakallahu fikum melakukan kesyirikan. Baik, barakallahu fikum. Banyak ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan barakallahu fikum karakter kaum musyrikin yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya mereka syiriknya hanya dalam keadaan suka. Ketika dalam keadaan terjepit, ketika dalam keadaan sulit, mereka hanya kembalinya kepada Allah. Iya. Sangat jauh berbeda dengan barakallahu fikum orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan di masa kita atau di masa beliau. Iya. Mereka dalam keadaan suka maupun duka, ya sudah, tetap kembalinya kepada barakallahu fikum makhluk. Iya, bukan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi barakallahu fikum, iya, hati mereka itu telah dipenuhi barakallahu fikum rasa pengagungan yang overdosis kepada makhluk, kepada orang saleh. Barakallahu fikum. Sehingga Allah tidak mereka sisakan ruangan di dalam hati mereka. Barakallahu fikum. Itu bahayanya. Ya, itu bahayanya kultus individu, itu bahayanya pengagungan terhadap orang saleh, yang tidak terkontrol. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Disebutkan juga barakallahu fikum oleh Syekh Umayd Al-Jabiri rahimahullahu taala, di antara sisi yang lain yang menunjukkan bahwasanya musyrikin di zaman Rasul itu lebih ringan dibandingkan musyrikin yang ada di masa-masa kita. Yang kedua adalah musyrikin di zaman Rasul, mereka hanya syirik di dalam tauhid uluhiyah. Iya. Di dalam tauhid uluhiyah. Tetapi mereka mentauhidkan Allah dalam hal tauhid rububiyah. Sebagaimana yang kita pelajari dalam kaidah pertama. Kaum musyrikin di zaman Rasul yakin yang mencipta alam semesta Allah, yang ngatur alam semesta Allah, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang mengatur angin, yang memberikan rezeki, yang mengatur keturunan, yang berhak menentukan surga dan neraka, itu semua mereka yakin Allah semua yang ngatur itu. Dalam hal rububiyah, ngatur alam semesta. Kaum musyrikin di zaman Rasul yakin itu semua Allah semata yang melakukannya. Barakallahu fikum. Baik. Namun barakallahu fikum, adapun orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan di masa kita, iya, syiriknya itu dalam bab uluhiyah dan rububiyah. Barakallahu. Kalau dalam bab uluhiyah jelas. Iya, doanya barakallahu fikum kepada orang saleh. Iya, barakallahu fikum, atau orang-orang yang mereka anggap mulia atau orang-orang yang mereka anggap suci. Mintanya kepada mereka, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Adapun dalam bab rububiyah, sebagian mereka meyakini bahwa para wali itu memiliki kekuatan untuk mengatur alam semesta. Sehingga mereka barakallahu fikum, ini merupakan perkara yang jelas dan gamblang, itu bisa kita cek di dalam buku-buku tasawuf. Iya. Mereka itu barakallahu fikum membagi para wali dengan beberapa level. Baik. Ada yang namanya barakallahu fikum autad. Ya, itu masing-masing wilayah ada walinya yang mengatur. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Mulai dari mengatur turunnya hujan, cuaca, angin, barakallahu fikum. Kemudian kehidupan, kematian. Iya, barakallahu fikum. Bahkan sebagian orang-orang saleh, sebagian orang-orang yang mereka anggap wali itu bisa menentukan ini ahlul jannah atau ahlun nar. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Itu ya. Sampai ada di kalangan pengikutnya yang barakallahu fikum harus daftar. Iya. Kalau ingin menjadi ahlul jannah harus apa? Siap bayar maharnya. Barakallahu fikum. Yang punya banyak dosa juga bisa ditebus dosanya. Namun siap bayar maharnya. Barakallahu fikum. Nanti didoakan sama barakallahu fikum sang kiai thayyib, ya. Tunggu saja SMS doa dosa sampean sudah bersih, ya. Tinggal transfer saja ke nomor sekian. Barakallahu fikum. Thayyib. Sehingga mereka meyakini barakallahu fikum sebagian orang saleh tadi memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta. Ada yang namanya autad, ada yang namanya aqtab. Iya, aqtab ini wali kutub. Setiap kutub itu ada wali yang mengepalai dari wali-wali yang ada di bawahnya. Dan yang paling tinggi adalah ghaus. Dia adalah wali yang iya, mengkontrol semua alam semesta. Itu maujud di dalam kitab-kitab mereka. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Allah musta'an wa alaihikla. Barakallahu fikum. Bahkan barakallahu fikum tidak jarang sebagian mereka menukilkan cerita-cerita iya, yang barakallahu fikum mungkin bisa dikatakan cerita yang dusta, khurafat. terkait dengan barakallahu fikum para wali tadi yang mereka anggap sangat luar biasa. Ya. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan barakallahu fikum tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya. Dan barakallahu kita yakin inilah cerita yang dibuat-buat oleh mereka. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu termasuk ulama Ahlus Sunnah. Dia ulama yang bagus, yang baik. Namun hanya saja barakallahu fikum pengikutnya yang terlalu berlebihan dalam mengagungkan beliau. Sehingga mereka membuat kisah-kisah barakallahu fikum yang barakallahu fikum digunakan untuk mengangkat beliau. Disebutkan ini kisah itu diceritakan oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri kepada kita barakallahu fikum. Ketika itu ada seorang tamu yang bertandang ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam keadaan beliau tidak ada di rumah. Yang ada cuma istrinya saja. Kemudian tamu tadi menunggu, ternyata malaikat maut datang. Iya, malaikat maut datang barakallahu fikum dan mengatakan, "Ini tamu sampean ini sudah waktu ajalnya, Bu. Iya, mau saya cabut nyawanya." Barakallahu. Kemudian istrinya bilang, jangan macam-macam sampean, Mas. Ini tamunya Syekh Abdul Qadir Jailani." Iya. "Kalau mau cabut nyawa jangan di sini, enggak sopan sampean sama beliau." Loh, enggak bisa, Bu. Yang namanya ajal itu enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Barakallahu fikum. Sudah nekat dicabut ajalnya, mati itu tamu di rumah beliau. Kemudian barakallahu fikum tidak lama kemudian datang Syekh Abdul Qadir Jailani. Tayyib. Kemudian istrinya bilang, "Mas, tadi ada malaikat maut, ya. Cabut nyawa tamu sampean tuh, mayatnya masih di situ." Barakallahu fikum. Tayyib. Wah, ini enggak sopan ini. Akhirnya sama Syekh Abdul Qadir Jailani dikejar, terbang, ketemu dengan malaikat maut tadi, taruh barakallahu fikum, ya, tayyib, di atas langit. Akhirnya malaikat maut tadi itu kan mengumpulkan semua arwah yang dicabut hari itu di dalam sebuah kendi. Iya. Barakallahu fikum. Taruh akhirnya kendi tersebut kena tampelan Syekh Abdul Qadir Jailani, pecah. Akhirnya semua arwah tadi kembali ke jasad-jasad yang ada. Semua banyak yang hidup pada hari itu ya. Hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi. Barakallahu fikum. Tadi termasuk tamunya tadi. Hidup kembali. Barakallahu fikum. Itu termasuk kisah yang khurafat. Barakallahu fikum. Iya. Mereka gunakan untuk tadi mengangkat. Barakallahu fikum. Para wali tadi. Barakallahu fikum. Mungkin para wali tersebut gak ridho kalau diceritakan kisah itu pada kepada mereka. Barakallahu fikum. Iya, masih banyak barakallahu fikum kisah-kisah yang membuat dari kita itu berkerut. Iya, disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan di sini barakallahu fikum, bisa antum baca kata beliau dalam kitab Tabaqat Asy'arani. Ya, dalam kitab Tabaqat Asy'arani. Itu tabaqatnya para wali. Ya, kalau Anda baca kata beliau kitab tersebut, taksyairu minhul julud. Kulit kalian itu akan merinding. Kok bisa sampai seperti itu? Iya. Kehebatan para wali itu melebihi kehebatan para nabi. Barakallahu fikum. Iya. Bahkan bisa menyaing kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Entah dapatnya dari mana cerita-cerita seperti itu. Barakallahu fikum. Itu dimasukkan. Iya. Dalam kitab-kitab mereka. Dan itu barakallahu fikum sebagian mereka ditanamkan pemahaman seperti itu kepada pengikutnya. Sehingga sebagaimana yang disebutkan tadi barakallahu fikum, ya, takutnya mereka kepada orang soleh itu lebih luar biasa dibandingkan takutnya mereka kepada Allah. Ta'zimnya mereka kepada orang soleh itu lebih hebat daripada ta'zimnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu barakallahu fikum perkara yang tidak bisa mereka dustakan sudah. Iya. Lihat saja mereka ketika mereka barakallahu fikum berjalan di area, iya, kuburan para wali barakallahu fikum atau tempat-tempat yang dianggap suci, keramat, itu mereka menjaga sikap. Ya dah? Gak berani macam-macam. Ngomongnya gak berani sembarangan, barakallahu fikum, tindak tandunya juga gak berani sembarangan. Kenapa? Khawatir kualat. Tapi kalau sudah di dalam masjid, antum lihat tingkah laku mereka. Iya, ada yang cuwawaan, barakallahu fikum, ada yang saling mengejek, barakallahu fikum. Gak kelihatan khusyuknya beda ketika mereka di hadapan kuburan, ketika mereka di hadapan barakallahu fikum kiblat Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu perkara yang tidak bisa mereka dustakan barakallahu fikum. Iya. Bahayanya ketika seseorang itu sudah kecanduan dengan yang namanya ta'zim kepada orang saleh. Ya, sudah overdosis barakallahu fikum. Sudah akut. Nah, ya seperti ini, susah kadangan untuk mengarahkannya. Susah untuk mengingatkannya, susah untuk menasihatinya. Apalagi kalau sudah mbah-mbah. Iya, memang mereka sejak kecil ditarbiyah seperti itu sama orang tua mereka. Sampai ketika tua mau kita ingatkan, mbah, mbok ya jangan kayak gitu mbah gitu ya. Ala lele ku tau apa ku ingus cilik ae. Barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum bahayanya. Tayyib. Poin barakallahu fikum yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, iya, yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan yang terjadi di zaman Rasul itu lebih ringan dibandingkan yang terjadi di masa kita adalah barakallahu fikum kaum musyrikin di zaman Rasul, mereka itu iktimadnya kepada orang-orang yang saleh. Ya, mereka itu syiriknya kepada orang yang soleh atau kepada batu atau kepada pohon yang enggak punya salah. Iya. Ada yang nyembah barakallahu fikum siapa? Latta. Kemarin sudah kita sebutkan ya, Latta itu adalah orang soleh di zaman beliau yang suka memberikan makanan kepada jamaah haji. Ketika dia meninggal, barakallahu fikum kuburannya diagungkan. Barakallahu fikum. Iya. Lah, kemudian Uzza, Uzza itu pohon. Iya, Manat, Manat itu batu. Artinya mereka di zaman itu barakallahu fikum menyembahnya kepada sesuatu yang enggak punya salah. Gitu ya, batu, pohon atau kepada orang yang saleh, orang-orang yang baik. Tapi barakallahu fikum yang ada di masa kita, iya, enggak jelas orangnya apakah mereka itu terbukti orang yang saleh atau tidak barakallahu fikum. Iya. Bahkan barakallahu fikum ya cuman masalah hikayat saja, katanya di sini adalah kuburannya wali fulan fulan fulan fulan. Iya, ternyata setelah dicek dibongkar ya cuman ada gedebong pisang di situ. Enggak ada apa-apa di dalamnya barakallahu fikum. Iya. Cuman tadi barakallahu fikum menangnya dari sisi apa? Ya sebagaimana yang pernah saya sebutkan, yang pertama kuncennya harus pintar ngomong gitu ya. Kemudian di situ tinggal barakallahu fikum dibuat kesan dan aura mistik padanya, sudah jadi itu tempat keramat. Tanpa mengecek apakah memang di situ ada orang solehnya dikubur atau tidak. Yang penting itu. Kalau pengen bikin tempat keramat, ya di sini pun bisa dibikin. Barakallahu fikum, tinggal dibikin bangunan kayak gundukan, tinggal dikasih tirai, kasih wangi-wangian, kasih lampu, kasih kuncen di situ. Iya, yang jenggotnya sudah putih barakallahu fikum, ngomongnya meyakinkan, dulu di sini Sunan Derajat pernah mampir. Sudah jadi tempat keramat. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Makanya barakallahu fikum terkadang kita heran. Iya. Satu orang saleh itu kuburannya bisa di banyak tempat. Iya. Para nabi juga demikian, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, masing-masing negara mengklaim di sini dikuburnya. Itu kan perkara yang aneh. Barakallahu fikum. Kalau kata mereka, ya para nabi itu bisa ilmu memecah raga namanya ya. Ilmu apa namanya, Pak? Ilmu memecah raga itu. Pancasona. Ah, barakallahu fikum ya. Ilmu memecah raga. Jadi kuburannya bisa di mana-mana. Barakallahu fikum. Itu khurafat. Baik, barakallahu fikum. Seperti yang ada di Mesir barakallahu fikum itu kuburan Al-Badawi. Ya, wah itu luar biasa. Bisa barakallahu fikum kalau sudah waktu haulnya itu sudah kayak pelaksanaan ibadah haji barakallahu fikum. Ya, ribuan orang bisa datang ke sana. Barakallahu fikum. Sangat diagungkan dan dimuliakan di sana. Baik. Dalam keadaan barakallahu fikum kalau membaca terjemah beliau, iya, tidak diketahui melainkan si Al-Badawi ini, Ahmad Al-Badawi, dia pernah datang pada saat hari Jumat barakallahu fikum. Iya. Tayyib, sebelum pelaksanaan sholat Jumat, dia kencing di pojok masjid, kemudian dia keluar. Barakallahu fikum. Iya. Cuman itu yang diketahui. Barakallahu fikum. Dan dari tindakan-tindakan mereka, barakallahu fikum, orang-orang yang diklaim sebagai orang soleh atau wali tadi, itu tindakan-tindakan barakallahu fikum yang keji yang dilakukan. Iya, enggak sholat gitu. Alasannya apa? Tingkatannya sudah ma'rifat, hakikat. Jadi enggak pernah sholat kelihatan. Barakallahu fikum. Ketika dia aja sholat, yai, ayo sholat. Iya. Sana. Inti saja yang sholat. Iya. Saya itu sholatnya di sini. Barakallahu fikum. Tayyib. Saya sholatnya nanti di Mekah. Barakallahu fikum. Nanti saya sholatnya di Masjidil Aqsa. Iya. Sini sholatnya, pahalanya kecil. Barakallahu fikum. Tayyib. Enggak sholat. Iya, barakallahu fikum. Bahkan sebagian mereka barakallahu fikum disebutkan, iya. Tayyib, na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum, ada yang dengan santainya meminum khamr ketika ditegur sama muridnya, iya. Sudahlah, kamu itu masih kecil, iya. Kamu itu tidak tahu apa hakikat yang sedang saya lakukan. Barakallahu fikum. Ini memang kelihatannya adalah bir bintang, iya. Tapi sebenarnya ini adalah minuman surga. Barakallahu fikum. Bahkan barakallahu fikum disebutkan sebagian mereka itu ada yang melakukan perbuatan cabul. Barakallahu fikum. Baik, dengan ketika ditegur alasannya barakallahu fikum. Iya. Jangan lihat apa yang ada pada matamu nak, iya. Tapi lihatlah hakikat sebenarnya. Saya ini sedang nampal kapal bocor di tengah laut sana. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan sekian banyak barakallahu fikum, tayyib, cerita-cerita dari mereka barakallahu fikum yang menunjukkan mereka itu adalah orang yang jauh dari ketaatan. Iya. Jadi semakin tinggi levelnya itu bukan semakin dekat dengan Allah barakallahu fikum. Gitu ya. Semakin tinggi level mereka barakallahu fikum itu semakin yang namanya sholat sudah enggak lagi, puasa sudah enggak lagi barakallahu fikum, keharaman mereka konsumsi. Dengan alasan apa? Tingkatan saya sudah ma'rifat. Iya. Apa yang kamu lihat dengan mata kepala kamu itu beda dengan hakikat yang saya rasakan. Padahal barakallahu fikum yang melihat dengan mata kepala itu yang masih sehat akalnya. Sedangkan dia sudah akalnya itu diputar sama iblis. Iya. Jadi apa yang dianggap barakallahu fikum itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum itu sebenarnya adalah wangsit dari syaitan. Kenapa barakallahu fikum? Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum jalan buta. Beliau itu adalah orang yang paling takwa, yang paling makrifat, yang paling hakikat. Bagaimana sholatnya beliau? Sampai bengkak kakinya. Barakallahu. Sampai Aisyah sudah tega lihat beliau. Rasul, sampean itu kan sudah diampuni dosanya kok sholatnya sampai seperti itu sih? Kenapa? Ya, bu ya biasa-biasa saja. Bengkak barakallahu fikum kaki beliau. Afala akuna abdan syakura, kata Rasul. Apa enggak pantas saya jadi seorang hamba yang bersyukur? Semakin hakikat, semakin makrifat tentang Allah, harusnya ibadahnya semakin kencang. Bukan semakin seenaknya. Barakallah. Apa ada nukilan dari Rasul beliau minum khamr dengan alasan hakikatnya beda dengan apa yang kalian lihat? Enggak ada barakallah. Itu semua dari syaitan. Iya, itu semua dari syaitan barakallahu. Tidak ada ajaran dalam Islam yang seperti itu. Tayyib. Sehingga kaum muslimin kalau mereka cerdas, kalau mereka barakallahu fikum, iya, belajar ilmu agama, benar-benar belajar apa yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka akan tahu dengan jelas gamblang bahwasanya apa yang terjadi pada sebagian ahli tasawuf itu sudah bukan dari Islam lagi. Barakallahu. Iya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Walhamdulillah, barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan satu risalah, tayyib, yaitu risalah Al-Qawaidul Arba', tempat kaidah. Barakallahu fikum, yang bisa kita gunakan untuk semakin memperjelas keilmuan kita, semakin membuat kita memiliki ma'rifah, pengetahuan tentang tauhid dan syirik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun risalah Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah ada pilihan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, ya. Perlu untuk kita pelajari, ya. Apa saja yang membuat Islam itu menjadi batal, rusak. Terkadang barakallahu fikum, tayyib, sebagian manusia terjatuh dalam pembatal keislaman tadi dalam keadaan dia tidak merasa. Padahal itu adalah pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Tayyib. Atau apa lagi? Kasus syubhat itu terkait dengan barakallahu fikum membongkar atau barakallahu fikum dalam kata lain menyingkap kerancuan-kerancuan dalam permasalahan tauhid dan syirik. Barakallahu fikum. Itu juga sebuah materi yang penting untuk kita ketahui agar kita tidak bingung terkait dengan barakallahu fikum pembahasan masalah tauhid dan syirik. Dan ini adalah pembahasan yang sangat urgen, sangat penting. Iya. Masuk dalam pembahasan yang bisa dikatakan sebagai fardu ain bagi setiap muslim. Karena barakallahu fikum jahil dalam masalah ini fatal akibatnya. Iya. Membuat Anda atau membuat kita jatuh dalam kesyirikan dalam keadaan kita tidak merasa barakallahu fikum. Atau kitab tauhid, ya, atau yang semisal dengannya Durrun Nadhif barakallahu fikum. Apa kira-kira lanjutnya? Kasyf syubhat. Ada lagi selain yang lain? Nawaqidul Islam. Apa Abu Hafid? Usus salasa. Sudah belum usus salasa? Serta buah merah apa? Serta buah merah apa? Serta buah merah usul iman. Oh, min usul akidah. Al-Sunnah wal Jamaah. Apa Pak Riano? Pernah dibahas? Ada lagi? Usul Salasa pernah juga? Hah? Pernah? Iya. Jadi kalau kasus syubhat itu kan pembahasannya masalah rudud, ya. Masalah bantah-bantahan. Ada kerancuan, ada syubhat dalam permasalahan barakallahu fikum agama, kemudian dibantah barakallahu fikum. Untuk materi seperti ini barakallahu fikum yang dianjurkan oleh mereka para ahli ilm adalah seorang itu harus memiliki pondasi yang kokoh terlebih dahulu. Ibaratnya itu kan sudah masuk medan tempur. Iya. Tapi medan tempur dalam kategori barakallahu fikum tadi. Iya. Melawan barakallahu fikum orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Barakallahu fikum. Maka di situ seorang talib, seorang penuntut ilmu harus memiliki bekal yang kuat terlebih dahulu senjatanya, ya, kemudian cara menggunakannya barakallahu fikum. Dikhawatirkan kalau masuk ke medan tempur dalam keadaan masih pelengak-pelongo, gitu ya, bingung nanti malah ketembak musuh malah, ya, syubhatnya tidak terbantah tapi malah merasuk ke dalam hati, bahaya itu barakallahu fikum. Baik. Sehingga yang ahsan kita membahas mungkin materi-materi yang bersifat memberikan pondasi terlebih dahulu ilmuwan kepada kita, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu baru kita membahas terkait dengan rudud bantahan-bantahan tadi. Ya, imma yang dibahas adalah kitab Usul Salasa atau barakallahu fikum kitab Nawakidul Islam atau kitab apa lagi? Antum baca apa? Usul Sita ya. Barakallahu fikum. Nawakidul Islam, Usul Salasa, satu lagi apa? Tadi atau Durun Nadib, ya itu karyanya Imam Syaukani, ulama Yaman, atau Kitabut Tauhid, ya barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Nanti kita godok lagi barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas saran-sarannya. Nanti kita tayyib pertimbangkan lagi kitab apa yang paling pas untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab.